Saya pernah membaca sebuah artikel yang menjelaskan masjid bukan syarat tempat sholat berjamaah. Dan penulis membawakan beberapa hadis. Dia menyatakan bahwa tulisan tersebut diambil dari makalah Syekh Bazamur. Apakah benar demikian? Ya, saya enggak paham ya tentang ini, apakah benar demikian. Tapi yang dikata benar ada ini mungkinan, maka ini mungkin di keadaan tertentu. Di keadaan tertentu, bukan di seluruh keadaan. Ya. Nah, mungkin difatwakan ada masjid di sini tempat sholat berjamaah, kemudian saya katakan, enggak apa-apa si A dan si B berjamaah di rumahnya sana. Ya. Jelas ya, ini bertentangan dengan mana? Hadis-hadis yang mengharuskan datang untuk sholat berjamaah. Iya. Ini saya enggak paham ya apa yang apa namanya? Ya, kalau apakah benar penisbatan atau tidak, tapi hukum masalahnya itu tadi yang saya terangkan. Ini sebagian keadaan, ya misalnya mereka di tempat tidak ada masjid, mereka sholat berjamaah, walaupun tidak di masjid tidak masalah, sah berjamaahnya. Ya, dan memang tidak disyaratkan harus di mana, di masjid. Tapi kalau di sekitarnya ada masjid tempat sholat berjamaah, ya maka yang dikatakan berjamaah itu adalah di masjid, dan dikatakan berjamaah.